Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati a'azzani wa jazakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid. Kita masuk pada bab berikutnya, babun man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab, barang siapa yang bertabarruk dengan satu pohon atau batu dan semisal keduanya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, qauluhu tabarraka, ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimallahu taala, kalimat tabarraka ini diambil dari kata atau mengikuti wazat tafa'ala. Wazat tafa'ala minal barakah, dari kata al-barakah. Al-barakah itu sendiri ia kasratul khair wa subutihi. Kasratul khair, kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Wa hiya ma'khudah, ma'khudatun minal birkah bil kasrah. Di mana kata barakah ini diambil dari kata al-birkah. Al-birkah dengan dikasrahkan ba'nya. Wal-birkah majma'ul ma', birkah itu adalah tempat berkumpulnya air. Wa majma'ul ma' yatamayyaz an majral ma', dan tempat berkumpulnya air ini berbeda dengan tempat mengalirnya air. Kalau cuma sekedar mengalir air, tempat mengalirnya air, maka berbeda dengan tempat berkumpulnya air. Nah, tempat berkumpulnya air berarti pusatnya air. Nah, baik. Sehingga perbedaannya diambil atau dinilai bi amrain, dari dua sisi. Sisi pertama adalah al-kathrah, banyaknya air yang ada pada pertemuan air, perkumpulan air. Kalau sudah dikatakan ini pertemuan atau perkumpulan air, itu menunjukkan banyak. Berbeda dengan tempat mengalir air, hanya sekedar mengalirnya air. Asani yang kedua, asubut, kepastian akan adanya air. Itu ketika tempat berkumpulnya air, maka kepastian akan adanya air menjadi jaminan. Berbeda dengan tempat mengalirnya air. Kalau tempat mengalirnya air, terkadang dia ada, terkadang tidak ada. Tapi kalau sudah dikatakan tempat berkumpulnya air, pasti ada air. Begitu, iya. Sehingga dari sini al-barakah dikatakan al-barakah karena diambil dari birkah. Berarti apa? Kasratul khair wa thubutu, banyaknya kebaikan dan pasti adanya kebaikan itu. Nah, fatabarruk, sedangkan tabarruk sendiri adalah talabul barakah, mencari keberkahan, atau bahasa kitanya ngalap berkah. Nah, iya. Wa talabul barakah la yakhlu min amrain. Dan seseorang dikatakan mencari keberkahan atau suatu perbuatan dikatakan ngalap berkah, tidak akan lepas dari dua perkara, tidak akan lepas dari dua kondisi. Awalan yang pertama, ayakuna tabarruk bi amrin syar'i ma'lum. Tabarruk itu ngalap berkahnya dengan perkara yang syar'i dan sudah diketahui. Misal Al-Quran. Seperti apa? Mencari keberkahan terhadap Al-Quran. Ya, mencari keberkahan terhadap Al-Quran. Nah, kenapa? Qala ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman dalam surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada wahai Nabi, mubarakun, yang diberkahi. Baik, sehingga ketika seseorang mencari keberkahan dengan Al-Quran, ada kepastian, jaminan dari Allah tabaraka wa ta'ala akan kebaikan dalam Al-Quran, karena Allah yang menetapkannya sebagai mubarak, sesuatu yang diberkahi. Sehingga famin barakatihi, di antara keberkahan Al-Quran adalah anna man akhadha bihi hasalahu al-fath, bahwasanya barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran hasalahu al-fath, maka dia akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Ya. Wa anqadallahu bidzalika umaman katsiratan minasyirk. Dan barang siapa yang berpegang dengan Al-Qur'an, Allah akan selamatkan dengan Al-Qur'an umat-umat yang banyak dari kesyirikan. Ini di antara keberkahannya. Wa min barakatihi, dan di antara keberkahan dari Al-Qur'an juga adalah apa? Annal harfal wahid bi asyri hasanat. Bahwa satu huruf dinilai dengan 10 kebaikan. Ketika seseorang membaca Al-Quran, maka satu hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Wahada yuwaffar li insan al-waqt wal-jud. Maka perkara ini menyebabkan seseorang dia hendaknya mempertaruhkan atau menggunakan dengan baik waktunya dan kesungguhannya dalam membaca Al-Quran. Ila ghairi dhalika min barakatil kathirah. Dan seterusnya, kata Syekh, dari keberkahan Al-Quran yang banyak. Nah, ini diantara bentuk keberkahan-keberkahan Al-Quran. Asani yang kedua, asaniyah ayakuna bi amrin hissi ma'lum. Perkara yang kedua adalah ayakuna bi amrin hissi ma'lum. Seseorang mencari keberkahan itu ketika sesuatu itu diketahui memberikan keberkahan secara hissi, secara indrawi, secara fisik. Misal contoh, at-ta'lim, mencari keberkahan dengan ta'lim. Wa-du'a, mencari keberkahan dengan doa. Ya. Karena dalam ta'lim ada keberkahan, ya. Nah, demikian. Karena dengan ta'lim akan mendatangkan rizki, dengan belajar akan mendatangkan rizki, ya. Oleh karenanya pernah Syekh Mubil rahimahullah ta'ala mengatakan, ishtaril kutub ya'tika rizq. Beli kitab, insyaallah rizki itu akan datang. Beli kitab, pelajari maksudnya, ya. Pelajari ilmu, insyaallah akan datang rezeki. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika ada kasus seorang sahabat, dua orang sahabat, yang satunya belajar, yang satunya mencari rizki untuk menopang sahabatnya yang belajar. Ya, sahabatnya yang belajar. Kemudian apa? Yang mencari rizki ini, dia mengeluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, saya demikian, sedangkan dia demikian. Ya, dia menganggap apa? Dia yang capek mencari rizki, tapi rizkinya untuk saudaranya, untuk temannya yang belajar. Kata Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bihi, boleh jadi engkau mendapatkan rizki itu karena dia. Lihat, dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa dengan belajar mendatangkan rizki. Dengan belajar apa? Mendatangkan rizki. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, Rasul tidak akan mengatakan demikian. Rasul justru apa? Memberikan tasyji, memberikan apa? Semangat, motivasi kepada orang yang mencari rizki tadi. Kamu tetap mencari rizki karena bisa jadi, dan kamu tetap membantu dia, bisa jadi rizkimu itu karena dia. Allah lipat gandakan rizki kamu karena kamu berusaha untuk menolong dia. Allah tabaraka wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan apa? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong apa? Saudaranya. Ya. Baik. Sehingga demikian kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, ishtari al-kutub ya'tika rizq. Beli kitab-kitab, niscaya rezeki akan datang padamu. Jadi jangan khawatir, loh, beli kitab kan buang duit. Iya. Betul. Buang duit kan? Hatta fotokopi misalkan. Buang duit kan? Tapi justru kenapa Syekh mengatakan apa? Ya'tika rizq. Rizki akan datang padamu. Baik. Ternyata apa? Keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Dengan bukan berarti cuma beli doang kemudian simpen di lemari, iya, cuma sebagai pajangan doang, bukan. Tapi beli dan pelajari, diamalkan, kamu dakwahkan, iya, insyaallah akan keberkahan itu akan datang. Keberkahan akan datang. Nah, kalau bukan demikian, Rasulullah SAW tidak akan mungkin mengatakan apa? La'allaka turzaqu bihi. La'allaka, boleh jadi engkau turzaq, diberi rizki bihi, karena orang itu. Iya, karena orang itu. Allah tahu kamu itu membantu saudaramu, maka Allah lipat gandakan rizki bagimu. Baik, lihat. Ikhwati a'azan a'azakullah. Kata Rasulullah SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu sedikit pun. Ya. Bal yazdad, yazdad. Bahkan bertambah. Ya, subhanallah. Ya, begitu. Baik, ini pertama ta'lim. Wa doa, demikian juga dengan doa. Seseorang berdoa apa? Akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena doa tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, kata Al-Hawi bin Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, doa itu pasti mustajabah. Hanya saja dengan tiga cara. Pertama, bisa jadi disegerakan sesuai dengan apa yang dia minta dari doanya. Kedua, bisa jadi ditunda dengan apa yang dia minta tadi. Ya. Ketiga, bisa jadi diganti dengan perkara lain yang lebih baik bagi dia. Ya. Nah, ini kata Al-Harbi bin Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan nanti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin akan menerangkan seperti itu. Ya. Hanya saja dengan tiga pembahasan yang sedikit berbeda. Nah, demikian. Ya, yang seingat saya, Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat yang ketiga, bisa jadi Allah gantikan dengan sebagai pahala bagi engkau di yaumul kiamah nanti, sebagai penghapus dosa-dosa. Nah, demikian. Baik. Maka ikhwati a'azana wa jazakumullah, ini addu'a. Ya. Wa nahwihi, dan yang semisalnya, yang semisal dengan ini, belajar, doa, dan yang misalkan zikir, misalkan ya, banyak mengingat nikmat Allah, ya, jangan mengeluh terus, enggak akan bertambah nikmat kita kalau mengeluh. Justru mengingat-ingat nikmat Allah itu yang akan menambahkan rezeki ataupun kenikmatan bagi kita. Ya, makanya Allah tabaraka wa taala mengatakan apa? Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kalian mengingat ala Allah kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Kebanyakan kita apa? Yang diingat ngeluhnya. Ketika ngeluh apa? Sampai se-RT tahu semua. Tapi giliran nikmat, sampai tetangganya saya enggak tahu kalau dia dapat nikmat, ya. Betul enggak? Ya, begitu rata-rata kebanyakan kita. Nah, ketika sedang mengeluh semua tahu dia sedang mengeluh. Coba kalau orang kehilangan, ya, se-RT tahu semua, ya, sekampung bahkan tahu semua kehilangan. Tapi ketika dia dapat nikmat, enggak ada yang tahu, ya. Tetangga sebelahnya aja enggak tahu. Oh, dia baru dapat nikmat, masyaallah. Ya. Nah, padahal apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nah, tampakkan kenikmatan Allah itu. Ya, jangan kita dapat nikmat kemudian apa? Pengennya tampil gembel terus, ya. Ya subhanallah, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat pada orang itu. Tunjukkan kalau kita dapat nikmat dari Allah tabaraka wa taala, ya. Nah, ya subhanallah. Ini. Tapi kalau kita semakin bersyukur maka kita akan semakin bertambah. Itu resepnya. Ya, syukuri apa yang Allah berikan pada kita. Baik. Fahada rajul yatabarrak bi'ilmihi wa da'watihi ila al-khair. Ya. Kata Syekh Muzaimin, maka orang ini bertabarruk dengan ilmunya. Bertabarruk mencari keberkahan. Mungkin kita pernah dengar kisahnya Syekh Mubil rahimahullah taala ditanya, "Kenapa engkau tetap mengajar walaupun dalam keadaan engkau sakit, ya Syekh?" Kenapa? Karena aku bertabarruk dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan ini penyakitku. Ayah subhanallah. Lihat. Jarang kita dapatkan yang demikian. Ya. Bertabarruk dengan ilmu. Dengan ta'lim. Kenapa? Agar dengan itu mudah-mudahan Allah sembuhkan kita. Bukan berarti, udahlah berhenti aja. Sakit gitu. Ya. Nah, udah. Di rumah aja sudah. Biar gantikan yang lain. Nah, kita bilang apa? Kita tetap ibadah. Kita tetap apa? Tetap beramal soleh. Kenapa? Karena dengan amal saleh itu kita bertawasul dengannya. Ya, kita bisa bertawasul dengan amal saleh dan dibolehkan dalam syariat. Dengan itu apa? Dengan itu kita berharap Allah memberikan mengabulkan apa yang kita inginkan. Di antaranya apa? Ingin cepat sembuh, ya kan? Nah, demikian. Ingin diperbaiki keadaannya dan sebagainya. Fa hadzal rajul yatabarrak bi'ilmihi wa da'watihi ila al-khair. Maka orang ini dia bertabarruk mencari berkahan, mengalap berkah dengan ilmunya dan dakwahnya yang mengajak kepada kebaikan. Nah, bukan mengalap besek, ya, mengalap berkah. Ya, nah, tahu besek ya? Kotak ini yang dari apa bambu ya, anyaman banyak bambu. Nah, begitu. Baik. Fa yakunu hadza barakah. Maka ini menjadi keberkahan kata Syekh. Kenapa? Li'annana lillahi minhu khairan katsiran. Karena kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dengan itu. Ya. Li'annana lillahi apa minhu khairan katsiran. Kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari ta'lim tersebut, dari ilmu tersebut, ya. Nah, al-ilmu itu barakah. Ilmu itu barakah. Selama apa? Selama benar bermanfaat. Ya. Selama ilmu apa? Hak dan manfaat. Demikian. Wa qala Usaid bin Hudair. Lihat ucapan Usaid bin Hudair, sahabat Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Ma hadi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr. Ya. Ketika kasusnya hadisul ifk, ya. Kasus tentang apa? Sebagian orang terbawa oleh munafikin yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina. Ya. Ketika dalam suatu kesempatan perang, Aisyah ketinggalan apa? Perhiasannya. Ketinggalan perhiasannya. Kemudian Aisyah berusaha mencari sampai apa? Tertinggal dari kafilahnya, dari rombongannya. Ya, yang kemudian pulang apa? Diantar oleh satu seorang sahabat. Maka geger itu. Ya. Nah, maka kata Usaid bin Hudair, ma hadihi bi awwali barakatikum. Ketika turunnya ayat bara'ah tentang apa berlepas dirinya Aisyah dari tuduhan-tuduhan mereka, kata Usaid, bukan ini pertama kali keberkahan kalian. Maksudnya apa? Keberkahan yang kalian dapatkan wahai keluarga Abu Bakar. Subhanallah. dibela langsung oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, Aisyah dibela langsung dengan diturunkannya ayat. Dan ini menunjukkan apa? Keberkahan. Keberkahan dari kebaikan-kebaikan keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dikatakan apa? Ma hadhihi awwal barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukanlah keberkahan yang pertama kali yang kalian dapatkan wahai keluarga Abu Daud, keluarga Abu Bakar. Fa inna Allah yajri ala ba'din nas min umuril khair ma la yajrihi ala yadil akhar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yajri ala ba'din nas, menghantarkan kepada melalui sebagian manusia min umuril khair, dari perkara-perkara kebaikan, ma la yajrihi ala yadil akhar, apa yang tidak dihantarkan melalui tangan sebagian yang lain. Terkadang Allah menghantarkan kebaikan melalui tangan kita yang tidak dimiliki oleh yang lain. Begitu. Maka apa? Maka carilah keberkahan itu dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Begitu ya. Baik. Ini dua perkara yang disebutkan oleh Syekh dari mencari keberkahan yang benar. Wa hunaka barakatun mawdhu'ah batilah. Dan di sana ada keberkahan-keberkahan yang diaku-aku, yang batil. Hanya menurut prasangka saja. Bukan keberkahan yang hakiki. Misal mayaz'umhu dajjalun, seperti yang dianggap, disangka oleh dajjalun, para pendusta. Anna fulan al-mayyit alladhi yaz'umuna annahu waliyun anzala alaikum min barakatihi wa ma asbaha dzalik. Bahwa fulan mayit yang mereka sangka, yang mereka anggap bahwasanya fulan ini adalah seorang wali, dia telah menurunkan kepada kalian dari keberkahannya dan yang semisal dengan itu. Ini apa? Ini yang dianggap atau disangkakan oleh dajjalun. Fahadihi barakatum batilah. Maka ini adalah keberkahan yang batilah. Keberkahan yang batilah. La asara laha. Tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya. Wa qad yakunu li syaitan asar fi hadzal amr. Tapi misalkan ada yang mengatakan, benar kok, ada terjadi. Lihat, berkat air yang diberikan fulan dari atas kuburannya fulan. Bisa memberikan pengaruh kok. Misalkan, maka kata Syekh Muhammad apa? Qad yakunu li syaitan asarun fi hadzal amr. Terkadang syaitan yang membuat berpengaruh perkara tersebut, memberikan pengaruh terhadap perkara tersebut. Lakinna halat ta'du an takuna asaran hissiyah, tetapi tidak akan lebih dari sebatas tidak akan sampai kepada asar yang hissi, pengaruh yang fisik tidak akan mungkin, hanya prasangka saja. Hanya prasangka. Bihaiz anna syaitan yukhaddimu hadha syaih fayakunu fidalika fitnah, di mana syaitan telah menjadikan syaih tersebut sebagai pembantunya untuk membuat fitnah. Fayakunu fidalika fitnah, sehingga ketika memberikan pengaruh dia menjadi fitnah bagi manusia. Nanti akan dibawakan kisahnya sedikit oleh Syekh, tentang kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Amma kaifiyah ma'rifah hal hadhi minal barakatil batil awis sahihah. Adapun tata caranya, bagaimana kita bisa mengetahui apakah keberkahan ini keberkahan yang batilah atau keberkahan yang sahihah. Fayu'rafu dhalika bihali syakhsi. Maka bisa dikenal, bisa diketahui dengan apa? Dengan keadaan orangnya tersebut. Keadaan orangnya. Fa in kana min auliya'illahil muttaqin. Kalau keadaan orang itu termasuk dari para wali Allah yang bertakwa. Lihat. Para wali Allah yang bertakwa. Para wali Allah yang bertakwa itu apa? Yang menjalankan syariat dan meninggalkan keharaman. Lihat. Itu namanya bertakwa. Jangan dikatakan wali Allah itu orang-orang yang berpenampilan seperti wali tapi perginya ke diskotik. Dengan alasan apa? ini kan atas perintah Allah. Saya tidak melakukannya melainkan apa? Melainkan dari perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Emangnya siapa kamu, siapa Khidir? Begitu. Nah, kalau Nabi Allah Khidir melakukan perkara yang terlihat secara kasat mata, itu adalah kemungkaran, karena Nabi Allah Khidir mendapatkan wahyu. Dan itu yang menguatkan pendapat bahwa saya Khidir adalah Nabi. Nah, karena dia mendapatkan wahyu, sehingga dia tahu bahwa ini adalah perkara yang baik apa yang dia lakukan. Adapun dia, adapun orang-orang yang mereka mengaku dirinya sebagai wali, tetapi apa, perginya ke diskotik atau berduaan di kamar hotel dan sebagainya, maka itu bukan wali Allah al-muttaqun. Nah, fa in kana min auliya'il muttaqin, kalau seandainya dia termasuk dari para wali Allah yang bertakwa, al-muttabi'in li sunnah, yang mengikuti sunnah, al-mubta'idina 'anil bid'ah, yang menjauhkan diri dari kebid'ahan, fa innallaha qad yaj'al 'ala yadayhi minal khair, maka sesungguhnya Allah seringnya menjadikan melalui tangan orang tersebut adanya kebaikan, wal barakah ma la yahsul li ghairi, dan keberkahan apa yang tidak didapat melalui tangan orang lain. Wa min dalika ma ja'ala Allah 'ala yadi Syekh Lisan Ibnu Taimiyah rahimallahu, dan di antaranya apa yang Allah jadikan pada tangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, minal barakah, dari keberkahan. Dari keberkahan. Nah, kenapa? Karena Syekhul Islam subhanallah, kalau kita baca kisah-kisahnya, ajibah. Mengagumkan. Tamam? Ketika bagaimana ketika beliau berhadapan dengan tukang sihir, yang dikenal di kita istilahnya ilmu rawa rantek, kalau diputus bisa nyambung lagi, putus nyambung lagi. Ini orang di pasar memperjualkan sihir, dia dipotong kepalanya nyambung lagi. Syekhul Islam dengar, kemudian apa? Dah, nggak perlu banyak-banyak bicara. Syekhul Islam sudah persiapan dulu, dia pakai minyak apa? Minyak yang terbuat dari satu hewan, disebutkan di situ. Dilumuri itu pada tubuhnya, kemudian apa, pergi beliau nantang orang itu dibakar diri. Ayo, kalau memang kamu benar-benar hebat, bakar tubuh kamu dan tubuh saya. Kaget orang itu, kok bisa ada orang nantang? Ternyata gak berani dia. Syekhul Islam tunjukkan, dibakar gak apa-apa saya, gak apa-apa. Kenapa? Karena sudah dilumuri minyak. Orang itu nggak tahu, dan rumah sudah siap, sudah tahu, Syekhul Islam tahu ada bahan-bahan yang apa, yang kebal minyak, apa kebal minyak, kebal api, dibikin dari satu hewan, kemudian apa, dicampur dengan garam, kemudian dilumuri, dan dia kebal api, kemudian berangkat, bakarlah, nggak apa-apa, tunjukkan kamu, kalau kamu kebakar tidak apa, tidak mempan, nggak berani orang itu. Ternyata setelah itu didusakan oleh Syekhul Islam. Dan orang-orang alhamdulillah selamat dengan itu, tidak percaya dengan sihirnya orang tersebut. Nah, dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Faya subhanallah, bukan memang Syekhul Islam itu jago sihir, bukan. Syekhul Islam menceritakan, saya di rumah itu sudah apa, sudah mempersiapkan diri, sudah melumuri tubuhnya dengan bahan-bahan tadi, baru ke pasar datangi orang itu. Karena beliau banyak mengerti tentang ilmu tib, ilmu kedokteran, dia mengerti banyak. Nah, demikian. Baik, Syekhul Islam, ala yadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah minal barakah, ada keberkahan. Allati intafa'a bihan nas, yang manusia mengambil kemanfaat dengannya, fi hayatihi, di masa hidupnya, wa ba'da mautihi, maupun sepeninggal beliau rahimahullah ta'ala. Amma in kana mukhalifan li kitabillahi wa lil kitab wa sunnah, adapun jika itu menyelisih Alkitab dan sunnah, auyadu ila batil, atau mengajak kepada kebatilan, sebuah kebatilan, fa inna barakatahu mauhumah, maka keberkahannya itu hanyalah mauhumah, keberkahannya itu hanya aku-akuan saja, hanya anggapan saja. Nah, waqad ta wada'aha syayatin lahu musa'adah ala batilih, yang mana syaitan telah meletakkannya untuk membantu dia terhadap kebatilannya. Wadhalika mislu ma yasulu li ba'dihim annahu yaqifu ma'an nas fi Arafah thumma ya'ti ila baladihi wa yadhahi ma'a ahli baladihi. Yang demikian itu seperti apa yang pernah terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di mana sebagian dari mereka orang-orang yang mengaku dirinya sebagai aulia Allah, mereka wukuf bersama manusia, bersama orang-orang di Arafah. Subhanallah, lihat, wukuf di Arafah bersama orang-orang. Tsumma yati ila baladi, kemudian dia datang di hari Idnya, ya, di negerinya dia. Tadinya wukuf di Arafah. Wukuf berarti tanggal berapa? 9. Tanggal 10-nya sudah ada di negerinya. Yudhahi ma'a ahli baladi. Dia berkurban bersama penduduk negerinya. Kemarin baru Arafah, apa wukuf di Arafah? Lah ini sudah di rumah. Iya, mengagumkan sekali. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam apa? Inna syayatin tahmiluhum. Sesungguhnya para syaitan yang menghantarkan mereka, membawa mereka ke negeri-negeri mereka, untuk pulang ke negeri mereka. Kenapa? Likayat tarbihum nas, agar manusia tertipu dengan orang tersebut, dengan orang-orang tersebut. Fahaula waqa'a min mukhalafat, karena mereka-mereka ini terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Minha adamu itmamil hajj, di antara penyimpangan, bukti penyimpangannya apa? Karena dia wukuf, baru wukuf di Arafah, kemudian apa? Tanggal 10 sudah di rumah. Berarti apa? Berarti hajinya tidak sempurna. Iya kan? Karena dia tidak ke Mina, dia tidak jumrah, dia tidak tawaf lagi. Iya. Sama? Berarti apa? Batal. Dia belum tahal, belum ihlal, sudah pulang dia. Nah, belum tahal sudah pulang. Wa minha annahum yamurruna bil miqat. Dan dalam kondisi apa? Berarti mereka juga melewati miqat, tetapi apa? Wala yahrimuna minhu, dan tidak ihram di miqat. Ya. Padahal kalau sudah melewati miqat, berarti apa? Dia harus sudah memakai ihram. Kan begitu ya? Bertalbiyah dia, berniat haji. Labbaik Allahu hajjatan. Ya. Nah. Demikian. Tapi apa? Ini berarti minimalnya itu, berarti hajinya batal, enggak sempurna. Ya. Kalau tidak sempurna berarti apa? Berarti ini orang melakukan mukhalafah, bukan wali berarti. Ya. Nah, tidak wali, bukan wali, melainkan wali apa? Wali syaitan. Nah, lihat, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, untuk menjelaskan pada umat jangan tertipu dengan orang yang seperti ini. Ya, dia wukufnya di Arafah, kemudian apa? Nyembelihnya di rumah. Ya. Nah, atau apa? Khutbah Jumatnya di sini, salat Idnya di Madinah. Hayya subhanallah, ya. Khutbah, baru khutbah, turun khutbah dia ke toilet sebentar, tapi hilang. Yang imami orang lain. Katanya apa? Salatnya di Madinah. Hayya subhanallah. Kalau benar ada di sana, maka apa? Itu syaitan yang membawanya. Ya. Nah, demikian. Taib, nasallahu sallallahu alaihi wa afiyah. Naqtabi biadal qadar. Aku lukau lihada astagfirullahi wa lakum. Wa lisa'il muslimin wal muslimat. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.